Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yabkahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas ayat 105 dari surah Al-Isra. Melalui acara penyejuk hati, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Baik, saya bacakan ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Artinya, dan kami turunkan Al-Qur'an itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Qur'an itu telah turun dengan membawa kebenaran, dan kami utus, dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Ayat ini adalah mengingatkan kita bahwasanya pertama, Al-Quran itu betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Itu adalah untuk menguatkan bahwasanya Al-Quran itu telah turun sebagai pedoman hidup kita, khususnya kaum muslimin dan muslimat atau mukmin dan mukminat, dan dalam Al-Quran itu tiada keraguan di dalamnya. Membahasakan bilhaq artinya menuntut bukan saja turunnya Al-Quran itu, tapi kebenaran Al-Quran itu tidak diragukan lagi. Kebenaran itu hanya mempunyai satu warna, sedangkan kebatilan itu banyak warna. Maka untuk menjadikan kita itu hidup di dalam keseharian kita, maka kita haruslah sinari semua warna itu dengan satu warna cahaya, atau dengan cahaya itu dengan cahaya Al-Quran Al-Karim. Dan di sini supaya kita tidak ragu lagi untuk menggunakan ayat-ayat Al-Quran, karena masih banyak orang yang ragu tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun ayat Al-Quran. Maka Allah menguatkan dalam firman ini, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan kami utus, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah adalah sebagai pemberi peringatan dan pemberi peringatan dan membawa berita gembira. Inilah yang ditekankan dalam isi dari pandangan ayat Al-Qur'an yang baru kita bacakan ini, dan sudah ada narasumber kita di sini untuk menjelaskan lagi apa yang dimaksud dengan mubasysyira wa nadhira. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, karena di dalam ayat 105 dari surat Al-Isra ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu penegasan tentang keberadaan Al-Qur'anul Karim, kitab suci, pedoman hidup bagi umat Islam dan juga seluruh umat manusia, bahwa kitab suci itu merupakan wabil haqqi anzalnahu, Al-Quran yang selalu kita baca, Al-Quran yang setiap bulan Ramadannya selalu kita usahakan untuk kita khatamkan, Al-Quran yang kita letakkan di tempat yang sangat istimewa, di dalam rumah, di atas lemari, terpelihara dengan baik, itu merupakan wabilhaqi anzalnahu, benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keterangan ini sekali lagi menepis tentang tudingan-tudingan yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang sesudahnya, siapa saja yang meragukan keberadaan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengklaimnya sebagai sesuatu yang berasal dari Rasulullah, rekayasa dari Rasulullah, buatan Rasulullah, atau kemudian Al-Quran itu sudah tidak asli lagi, maka Allah mempertegaskan di dalam keterangan ayat ini, wabilhaqin nazzalna anzalnahu, bahwa dengan kebenaran itu kami turunkan Al-Quran. Di dalam ayat lain Allah juga mengatakan, dan masih banyak sekali ayat yang menerangkan tentang keberadaan Al-Quran sebagai firman Allah yang benar dan betul-betul berasal dari Allah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab ya, yang tidak terdapat di dalamnya suatu kebengkokan sedikit pun. Jadi memang benar-benar Al-Quran itu tidak perlu diragukan lagi. Sampai nanti hari kiamat, ayat ini tetap menegaskan tentang Al-Quran yang benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu hal yang harus kita pahami, bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan kalam Allah. Oleh karena itu, bagi setiap muslim yang ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara, mengungkapkan segala apa yang ada di dalam hatinya, maka dia bisa melangsungkan dialog berbicara dengan Allah dengan cara membaca Al-Quran. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, bahwa memang keberadaan Al-Quran wabilhaqi nazal ya, yang maknanya adalah segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan baik ya, terjaga, kemudian isinya tidak terkontaminasi oleh ucapan-ucapan manusia atau masuk di situ kalimat-kalimat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam Al-Quran tidak ada sesuatu yang kurang atau malah berlebih, semuanya benar-benar terjaga, karena di dalam keterangan ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas tentang hal ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikir yaitu Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Para pendengar rahimakumullah, menarik di dalam keterangan ayat ini bahwa Allah benar-benar sudah menegaskan, menjelaskan kepada kita Al-Quran merupakan firman Allah. Isi Al-Quran mengandung kebenaran, petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia. Wabil haqqi nazal, bahwa isinya itu benar-benar merupakan sesuatu yang merupakan petunjuk. Yang maksudnya adalah bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar kita itu memahami tentang segala hal-hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalam firman-firman-Nya, yaitu di dalam kitab suci Al-Quran. Allah ingin kita mengetahui tentang hukum-hukum yang seharusnya kita ketahui agar kita dapat menjalani kehidupan secara lebih baik. Allah ingin kita menjadi manusia-manusia yang memahami betul apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran, maka kita akan bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lakukan. Begitu juga di dalam Al-Quran, Allah merekam semua keterangan-keterangan, informasi tentang hal-hal yang tidak ia inginkan. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, jangan dekati zina, kata Allah. Tetapi ternyata dalam kondisi sekarang ini kita bisa melihat perzinaan itu merupakan sesuatu yang hampir-hampir dianggap suatu kebiasaan. Hampir-hampir tidak ada orang yang menuding lagi atau mengejek atau mengucilkan orang-orang wanita yang hamil di luar nikah. ya, dianggap semuanya biasa-biasa saja. Bahkan kalau kita lihat infotainment itu, kita bisa melihat bahwa dengan tidak ada rasa bersalah, tidak merasa berdosa, malah membanggakan dirinya ketika ada artis-artis yang ketahuan ternyata sudah berbadan dua sebelum dia menikah, ya, tapi tidak ada rasa bersalah sama sekali. Begitu juga di dalam keterangan ayat lain, Allah juga mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan, sesungguhnya khamar, judi, ya, mengundi nasib, ya, main mengundi nasib baik dengan SMS dan sebagainya, itu semua adalah rijsun, perbuatan syaitan yang harus kita jauhi. Tetapi sekali lagi kita menemukan bahwa ternyata kondisi saat sekarang ini masih ternyata hal-hal inilah yang nampak banyak di hadapan kita. Kita harus hati-hati, karena sebenarnya kondisi zaman saat sekarang ini kita bisa menemukan fakta bahwa ternyata hal-hal yang dilarang oleh Allah itu banyak sekali beredar atau terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita. Kembalilah kepada Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Itu Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih Pak Ustaz Perdana. Yang lebih menariknya di sini adalah mubasyir wa nadhir, beri berita gembira. Berita gembira ini adalah mengenai tentang surga, mengenai tentang kebaikan, amal-amal yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia. Maka Allah memberikan berita gembira. Berita gembira apa? Mereka akan dijamin Allah masuk surga. Sedangkan nadhira itu adalah berita tentang kejahatan. Kejahatan ini lebih identik dengan neraka. Maka bagi siapa yang betul-betul melaksanakan kejahatan itu, maka mereka itu akan mendapatkan siksa api neraka yang amat sangat pedih. Jadi dalam kesimpulannya, bahwasanya sebagai seorang dai hanya sekedar memberikan peringatan, tidak memberikan hidayah ataupun petunjuk. Sebagaimana Rasulullah diingatkan juga bahwasanya Rasulullah itu mubasyirau wa nadhirau. Sampai batas itulah kita, tidak sampai ke wilayah dalam memberikan hidayah ataupun petunjuk. Jadi kalau seandainya ada orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah karena memang dia telah membukakan hatinya untuk mendapatkan hal itu. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.